Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Balad sampai pada ayat yang ke-7. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-8 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahun najdain. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, thumma qarrarahu bi ni'amihi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia ya, terhadap nikmat-nikmat Allah. Faqal, maka Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya, yaitu kepada manusia, ainain, dua buah mata, walisanan wa syafatain, dan satu buah lisan serta dua buah bibir. Lil jamal wal basari wan nutqi wa ghairi dzalika minal manafi'id daruriyyati fiha. Yang nikmat-nikmat ini adalah untuk keindahan ya, wal basar untuk melihat, wan nutq untuk berbicara, wa ghairi dzalika, dan yang selain itu dari manfaat-manfaat yang sangat dibutuhkan. Fahadihi ni'amud dunia, dan ini adalah nikmat dunia. Diberikan nikmat berupa dua mata yang dengannya seorang hamba bisa melihat. Dan nikmat al-basar ya, bisa melihat dengan kedua mata ya, ini termasuk dari nikmat Allah yang paling besar ya. Dan ini tidak diragukan lagi ya, bahwa nikmat kedua mata ini termasuk nikmat yang paling besar dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa membayangkan seandainya kita buta kedua mata kita, tidak bisa melihat. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia dengan nikmat yang agung ini. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua mata yang dengannya dia bisa melihat untuk kemaslahatannya. Dia bisa melihat jalan. Dia bisa melihat makhluk-makhluk Allah. Dia bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Melihat langit, melihat bumi, matahari, bulan, dan seterusnya dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Yang kemudian dia menghayati dan merenungkan itu semua. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, maha agung, dan maha mampu untuk menciptakan seluruh apa yang dilihat oleh kedua mata ini. Yang kemudian karena sebab kedua mata dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal, maka akan bisa menambah keimanan dia. Dia akan semakin yakin, karena dia melihat sendiri dengan kedua matanya. Dan kedua mata manusia, kedua mata anak Adam itu tidak seperti dua mata atau dua pasang mata hewan. Nah, kalau hewan kedua matanya dia menggunakannya hanya untuk kepentingan kehidupannya saja. Kehidupannya, keberlangsungan hidupnya. Nah, adapun kedua mata anak Adam, maka lebih dari itu. Tidak hanya sekedar untuk kemaslahatan kehidupannya saja. Akan tetapi kedua mata anak Adam bisa digunakan untuk yang lebih besar dan lebih bermanfaat daripada itu. Tidak hanya sekedar untuk melihat keindahan alam sebagai hiburan, sebagai kesenangan, melihat yang hijau-hijau, melihat gunung, melihat laut ini dan itu dari pemandangan-pemandangan yang indah, hanya untuk kesenangan atau hiburan, tidak. Akan tetapi kedua mata anak Adam lebih dari itu, di mana tentunya apa yang dilihat oleh kedua mata itu menjadi pelajaran, menjadi pelajaran oleh anak Adam, oleh manusia, untuk kemudian dia merenungkan. Nah, untuk kemudian dia semakin yakin dengan kudratullah, dengan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Allah yang telah menciptakan ini semua, langit, gunung, lautan, daratan, dan seterusnya yang dilihat oleh kedua mata. Itu semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu semua menunjukkan kudratullah, kekuasaan Allah Azza wa Jal. Jadi kedua mata manusia tidak hanya kemaslahatannya untuk keberlangsungan hidup, untuk kepentingan maisyahnya, kehidupannya, atau hanya untuk hiburan dan kesenangan dalam memandang, tetapi lebih dari itu juga untuk i'tibar, mengambil pelajaran dari apa yang telah dia lihat dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu semua menunjukkan kudratullah azza wa jal. Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua mata, ya. Ini bukan pertanyaan, ya. Nah, bukan pertanyaan tetapi takrir, pernyataan. Ini bukan pertanyaan tetapi pernyataan. Artinya apa? Benar-benar kami ini sudah memberikan kedua mata kepada manusia. Nah, sebagai anugerah dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Wa lisanan wa syafatain. Dan kami juga telah memberikan kepada manusia lisan, lidah, dan kedua bibir. Dengan lisan, seorang hamba dia bisa berbicara, menjelaskan, ya, apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Nah, dengan lisan seseorang dia bisa menjelaskan tentang urusan-urusannya, ya. Dengan lisan seseorang dia bisa berzikir kepada Allah, melafadzkan lafadz-lafadz zikrullah. Dengan lisan seseorang bisa membaca Al-Quran, bisa memberikan nasihat, bisa amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan orang lain untuk berbuat baik dan melarang orang lain dari kemungkaran. Dengan lisan seseorang bisa berdoa kepada Allah, ya, membacakan doa kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa apa? Lisan juga termasuk dari nikmat Allah yang sangat besar. Sehingga Allah ingatkan manusia dengan nikmat ini. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan. Dan bukankah kami telah memberikan kepadanya juga lisan? Wa syafatain, dan dua bibir. Dengan adanya dua bibir, maka mulutnya akan dapat tertutup, tidak terbuka terus. Giginya juga akan tertutup, tidak terlihat terus. Nah, dengan adanya dua bibir, maka dua bibir ini akan bisa membantu lisan, ya, untuk mengungkapkan, ya, isi hati, mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan keinginannya, ya. Nah, dan kita tidak bisa membayangkan kalau seseorang nggak punya bibir, ya. Nah, giginya akan terlihat terus, ya. Nah, demikian pula lidahnya, ya. Sehingga dua bibir ini juga termasuk apa? Nikmat, dari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Yang dengan kedua bibir tersebut seseorang menjadi lebih ajmal, lebih indah, lebih gagah, ya. Lebih ganteng, lebih cantik, ya. Nah, yang semua yang Allah sebutkan di sini, yaitu mata, lisan, dan dua bibir, ini termasuk nikmat dan anugerah Allah yang sangat besar dan sangat besar manfaatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hambanya atau manusia dengan nikmat ini. Yang nikmat-nikmat ini termasuk nikmat duniawi. nikmat kedua mata, nikmat lisan, nikmat dua bibir, ini adalah nikmat-nikmat duniawi. Maka wajib bagi kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita masih punya dua mata, masih punya lidah, lisan, dua bibir, ya, masya Allah, nikmat yang besar. Nah, sehingga tidak perlu mengeluh, ya. Nah, kekurangan ini, kekurangan itu, ya. Minyak goreng mahal, ya. Harga-harga tinggi, melonjak, ya. Susah cari kerja, ya. Susah ini, susah itu. Dia enggak sadar kalau dia itu sedang mendapatkan nikmat yang besar. Dia masih punya mata, masih punya bibir, masih punya lisan, masih punya telinga, masih punya tangan yang normal, kaki yang normal, ya. Akal yang sehat, ya. Nah, dia lupa dengan nikmat itu, ya. Yang dilihat hanya kekurangan-kekurangan. Yang dilihat hanya harga-harga mahal melonjak, ya. Sehingga banyak mengeluh, tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dalam ayat ini Allah ingatkan manusia dengan nikmat yang agung ini, dari nikmat-nikmat duniawi, dan masih banyak nikmat-nikmat duniawi yang lain yang Allah berikan kepada kita. Kita masih punya tempat tinggal, walaupun ngontrak misalkan. Kita masih punya kendaraan, kita masih bisa makan 3 kali sehari, ya. Kita masih tercukupi kebutuhan air, ya, masya Allah. Nah. Di tempat tinggal kita aman, ya, nggak ada perang, nggak ada kerusuhan, nggak ada kekacauan, ya. Ila akhirih, dari berbagai macam nikmat-nikmat duniawi. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Thumma qala fi ni'amid din. Kemudian Allah lanjutkan, setelah Allah menyebutkan dan mengingatkan manusia dengan nikmat-nikmat duniawi, Allah ingatkan manusia dengan nikmatud din. Kemudian Allah berfirman tentang nikmat-nikmat ad-din, nikmat agama. Wahadainahun najdain, dan kami tunjukkan manusia an najdain, dua jalan. Ai tariqai al khair wasyarr, yaitu dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan atau kejelekan. Bayyana lahul huda minad dalal. Kami jelaskan kepada manusia mana yang petunjuk, ya, dan mana yang ad-dalal, kesesatan. Warrusyd minal ghayy. Dan kami tunjukkan kepada manusia mana yang ar-rusyd, yang lurus, ya, dan mana yang al-ghayy, yang menyimpang, ya, dari jalan yang lurus. Ini nikmat ad-din, nikmat agamawi, ya. Allah ingatkan manusia dengan nikmat duniawi dan nikmat agamawi, ya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada manusia dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan supaya apa? Supaya manusia menempuh jalan tersebut. Dan Allah tunjukkan kepada manusia jalan kejelekan juga. Supaya apa? Supaya dijauhi. Nah, arafna syarr la lisyarr walakin litawakkih. Wa man lam ya'rif syarr minal khair yaqa'u fi. Kita mengetahui kejelekan, ya, bukan untuk mengerjakan kejelekan tersebut, tetapi supaya kita terjaga, terpelihara dari kejelekan tersebut. Karena orang yang tidak bisa membedakan mana baik mana jelek, dia mudah terjatuh ke dalam kejelekan. Maka Allah jelaskan jalan kejelekan juga kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia menjauhi jalan kejelekan tersebut. Nah, sehingga Allah jelaskan dua jalan ini, mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang petunjuk, mana yang sesat. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan urusan itu samar, ya. Nggak jelas mana yang baik dan mana yang buruk, tidak. Allah jelaskan kedua-duanya, ini baik, ini buruk. Nah, tidak ditinggalkan begitu saja tanpa penjelasan sehingga samar mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak. Allah tunjukkan kepada manusia mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang petunjuk dan mana yang kesesatan. Allah jelaskan mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat. Nah, dan seterusnya. Sehingga al-hidayah di sini, wa hadainahu an-najdain, kami tunjukkan kepada manusia an-najdain, dua jalan. Al-hidayah di sini hidalatud dilalah wal irsyad. Hidayah di sini adalah hidayatud dilalah wal irsyad. Nah, karena hidayah ada dua, hidayatut taufik dan hidayah al-irsyad atau ad-dilalah. Dan ini adalah hidayah ad-dilalah wal-irsyad. Wahadainahun najidain. An-najid, asal katanya an-najid itu adalah apa? Dataran tinggi. Nah, jalan yang ada pada dataran tinggi. Atau dataran tinggi yang dijadikan jalan. Nah, itu namanya an-najid. Ya. Kalau dataran rendah, itu namanya tiham. Ya. Kalau an-najid, dataran tinggi. Sehingga jalan an-najid adalah jalan yang ada di dataran tinggi. Dan ini termasuk nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jal, di mana Allah menjelaskan kepada manusia dan menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejelekan atau keburukan. Nah. Fahadihil minan al-jazilati taqtadi min al-'abdi an yaquma bi huquqillahi wa yashkurahu 'ala ni'amih. Maka nikmat-nikmat yang besar ini, ya, diberi dua mata, diberi lisan, diberi dua bibir, kemudian ditunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, ya, nikmat-nikmat yang agung ini mengharuskan hamba untuk melaksanakan atau menunaikan hak-hak Allah dan mewajibkan manusia untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Nah, wa an la yasta'ina biha 'ala ma'asillah, dan agar supaya manusia tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tuntutan dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Ya. Ketika Allah berikan nikmat-nikmat yang agung ini yang sudah disebutkan tadi dalam ayat ini, ini semua mengharuskan seorang hamba untuk menunaikan hak-hak Allah, yaitu taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan wajib bagi manusia untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Ya. dan Allah melarang menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang nikmat mata digunakan untuk kemaksiatan. Allah melarang nikmat lisan digunakan untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang dilarang berupa ghibah, celaan, ya. Ucapan-ucapan kekufuran, ucapan-ucapan kesyirikan, ucapan-ucapan kebid'ahan dan seterusnya. Ya. Namimah dan lain-lain. Nah, Allah melarang bibir kita, ya, digerakkan untuk mengucapkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Nah, yang wajib bagi kita adalah bersyukur kepada Allah dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Walakin hadzal insan lam yaf'al dzalik, kata Syekh, akan tetapi manusia tidak melakukan ini semua. Ya, sudah diberi nikmat, nikmat-nikmat tadi, ya, tetapi manusia tidak melakukan ini semua, tidak melakukan na'am syukur, ya, dan juga tidak menunaikan hak-hak Allah. Sehingga Allah katakan dalam ayat selanjutnya, falak tahamal aqabah. Ya. Tidakkah manusia, ya, dengan adanya nikmat-nikmat tersebut, tidakkah mereka apa? Menempuh al-aqabah, menempuh jalan yang mendaki lagi sulit. Ya. Ay lam yaqtahimha wa ya'bur 'alaiha. Itu manusia tidak mau menempuh jalan yang mendaki lagi sulit dan tidak mau melintasinya, ya. Kenapa? Li'annahum muttabi'un lihawa, karena manusia mengikuti hawa nafsunya. Wa hadhihi al-aqabatu shadidatun 'alaih. Dan aqabah ini, jalan yang mendaki ini, nah, berat, ya, untuk ditempuh dan untuk dilintasi oleh manusia. Ya. Karena tadi manusia mengikuti hawa nafsunya. Nah. Baik. Sudah masuk waktu Isya, ya. Sehingga insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan nanti, kita ulang ayat yang ke-11 sampai seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Biidznillahi taala naktafi bihadzal qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.